pura-pura tosir untuk terhadap nyawaku. Dewi seniaga pasabarna utuli manawa. Sipu ngena pura tosir untuk terhadap nyawaku. Magina turi dijai tabajorio no mataku. Magina turi dijai engkarila lindroku. Talenya lalana si yeso ada pasal barana utuli manawa. Si puna pura tosiruntu tardek nyawaku. Sabarana utuli manawa. Sipu ngena pura tosiruntu tardek nyawaku. Magina tuli jidai tabajori olo mataku. Magina tuli kari lalat tindroku. Tanya lalanda si esowe. Dewi seni agak pasal barena utuli manawa. Si pungena pura tosiruntu taredek nyawa. Sabarna utuli manawa. Sipu ngena pura tosiruntu taredek nyawaku.